الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد إخوتي في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini insyaAllah kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita dari pembahasan kitab Nawaqidul Islam atau lebih tepatnya syarah Nawaqidul Islam, penjelasan berkaitan tentang pembatal-pembatal keislaman. Dan ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada pertemuan yang lalu barakallahu fikum kita telah menyelesaikan pembatalkan juga dengan sebab-sebab kemurtadan ya. Pada poin yang ketiga ya, pada pertemuan yang lalu, yaitu barang siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik atau meragukan kekafiran mereka atau ya, membenarkan mazhab mereka, maka ini termasuk juga yang akan membatalkan keislamannya barakallahu fikum. Nah, dan pada kesempatan ini kita akan masuk kepada pembatal keislaman yang keempat. Baik, ya. Kita masuk kepada pembatal keislaman yang keempat. Qala muallif rahimahullahu taala ar-rabi'u. Berkata muallif yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, pembatal keislaman yang keempat, man i'taqada anna ghaira hadi an-nabi sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadihi. Ya. Barang siapa yang meyakini bahwa selain petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih sempurna dari petunjuk beliau, ya. Au anna hukma ghairihi ahsanu min hukmihi, atau meyakini hukum selain yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih baik daripada hukum beliau, ya. Kalladhi yufaddilu hukma tawagid ala hukmih, seperti orang-orang yang lebih mengutamakan hukum para tawud, ya, daripada hukum beliau, hukum yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, fahuwa kafirun, maka dia kafir, ya, batal keislamannya barakallahu fikum, murtad orangnya barakallahu fiik. Nah. Baik. Ya. Inilah ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, pembatal keislaman yang keempat, ya. Yaitu ada keyakinan. Ya, ini ingat ya, man i'taqada, barang siapa yang meyakini. Ini betul-betul ada keyakinan. Keyakinan kan bagian daripada keimanan, kepercayaan. Ya, bukan hanya sekedar ya barakallahu fikum, ya, na'am, pembicaraan, pertanyaan, tapi ada keyakinan dalam hatinya. Ya, barakallahu fikum. Ya, yaitu apa? Yaitu hukum selain daripada hukum yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selain daripada syariat Islam itu lebih baik, dia meyakini itu. Ya, barakallahu fikum. Ya, hukum yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, ini tidak bisa memberikan solusi. Ya. Yaitu apa? Hukum Islam tidak memberikan solusi. Ya, tidak bisa memecahkan permasalahan-permasalahan. Justru hukum-hukum yang dibuat oleh manusia, ya, barakallahu fikum, itulah yang lebih bagus, lebih sempurna, barakallahu fikum, maka dia telah kafir, murtad keluar daripada agama Islam. Ya, barakallahu fikum. Maka mari kita simak penjelasannya dari Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah taala. Kata beliau hafizahullah taala, atau beliau menukil penggalan ucapan daripada Syekh Muhammad bin Luhab rahimahullah, min anwa'i iddah, atau kata beliau hafizahullah, min anwa'i iddah, dan di antara jenis-jenis kemurtadan adalah al-hukmu bighairi ma anzalallah, berhukum dengan selain dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Ya, barakallahu fikum. Ini penting untuk kita betul-betul menyimaknya, ya. Barakallahu fikum. Kenapa? Ah, ini sensitif ini. Kalau salah pemahaman bisa salah tafsir. Ya, barakallahu fikum. Baik. Al-hukmu bighairi ma anzalallah, berhukum dengan selain dari apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Ini jenis daripada kemurtadan. Ya, keluar dia daripada Islam apabila ia berhukum dengan selain daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Barakallahu fikum. Kemudian kata beliau hafizahullah taala, "Idza i'taqada anna hadha amrun mubahun." Kemudian apabila ia meyakini bahwasannya, ya barakallahu fikum, na'am, ya, perkara ini yaitu berhukum dengan selain daripada hukum yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, itu perkara yang mubah, yang boleh-boleh saja. Ya, enggak ada larangan. Engkau lebih suka dengan hukum yang dibuat oleh manusia, boleh-boleh saja. Daripada hukum Allah, boleh-boleh saja, silakan. Nah, ini. Barang siapa ada yang berkeyakinan seperti itu, ya. Wa annahu yajuzu ay yahkuma bisyari'ah. Dan juga ada, ya, apabila ia meyakini bahwasanya boleh juga untuk berhukum dengan syariat Islam. Ya, barakallahu fikum. Jadi, ini statusnya orang ini, ya, yang masuk kategori membatalkan keislamannya, masuk kategori dia murtad, apa? Dia berkeyakinan, ya, yakin dia memiliki kepercayaan yang kuat tentang apa? Bahwasanya boleh-boleh saja kamu mau berhukum dengan hukum Allah, silahkan. Boleh saja engkau berhukum dengan hukum yang dibuat oleh manusia, itu juga lebih bagus. Ah, gitu maksudnya. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya. Wa yajuzu an yahkuma bil qawanin. Dan ya, bahwasanya boleh juga ataupun bolehnya untuk berhukum dengan qawanin, undang-undang, perundang-undangan yang dibuat oleh manusia. Boleh bebas memilih. Ya, barakallahu fikum. Ya. Wa yaqul, dan dia mengatakan, ya, al-maqsudu halul niza'at. Ya. Kata orang ini, ya barakallahu fikum, yang dimaksud adalah dalam rangka apa? Menyelesaikan perselisihan. Ya, barakallahu fikum. Jadi ada sebuah permasalahan, ya, ini butuh solusi. Jadi ketika dihadirkan solusi, ada dua pilihan, ya, dengan apa, dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah, syariat agama Allah, atau undang-undang, hukum yang dibuat oleh manusia. Ya, maka dia mengatakan, terserah kamu, mau pilih yang mana. Ya, barakallahu fikum. Mau pilih syariat boleh, mau pilih yang undang-undang juga, masya Allah bagus. Ya, barakallahu fikum. Nah, silakan. Ya, barakallahu. Jadi apa ini? Keyakinan apa? Menyamakan. Ya, ini maksudnya. Keyakinan menyamakan. Ya, barakallahu fikum, hukum yang Allah Subhanahu wa taala buat itu sama saja dengan hukum yang dibuat oleh manusia. Enggak ada bedanya. Sama saja. Ya, menyamakan. Ya, barakallahu fikum. Hukum yang dibuat Allah Subhanahu wa taala, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sama saja, ya, dengan hukum yang dibuat oleh manusia, sama kuatnya, ya, sama, ya, barakallahu fikum, kedudukannya, sama saja. Ya, barakallahu fikum. Yang semestinya apa? Yang semestinya seorang muslim, seorang mukmin harus memposisikan hukum Allah Subhanahu wa taala di atas segala-galanya. Hukum yang ada pada manusia, undang-undang yang ada pada manusia, itu harus bersumber dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu seharusnya. Tapi ini dia samakan. Ya, barakallahu fikum. Naam. Ya. Wa yahsulu bisyari'ah, dan bisa juga terwujud, ya, solusi tersebut ataupun menyelesaikan masalah-masalah tersebut dengan syariat, dengan hukum syariat, dengan hukum Islam. Ya, fal amru mustawin. Fal amru mutasawin. Maka perkara ini sama. Perkaranya sama. Boleh milih. Ya. Barakallahu fikum. Jadi dari kalimat yang dibawakan oleh Syekh ini memposisikan seorang hamba yang juga dikategorikan sebagai orang-orang yang murtad keluar daripada agama Islam adalah apabila menyamakan kedudukan hukum Allah Subhanahu wa taala dengan hukum yang dibuat oleh manusia. Ya, barakallahu fikum. Disamakan. Ya. Karena terkadang Al-Qur'an was sunnah dia cocoki dulu dengan undang-undang dan hukum yang dibuat oleh manusia. Cocok enggak nih? Dalilnya cocok enggak nih? Atau sebaliknya. Ya, barakallahu fikum. Nah, jadi disamakan. Ingat, dia punya keyakinan akan hal itu. Ini harus digarisbawahi, bukan hanya sekedar ngomong. Dan masalah keyakinan tentu masalah hati. Ya, barakallahu fikum. Ya, masalah hati. Ya. Nah, ya, harus ada keyakinan, ya. Apabila ya barakallahu fikum dia meyakini akan hal ini maka dia keluar daripada agama Islam, murtad kafir. Ya, barakallahu fikum. Nah, kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, naqul, kita katakan. Ya. Ya ini Masya Allah ini metode Syekh Shalih Fauzan ya, membawakan syubhat kemudian dibantah. Syubhatnya bukan dikarang-karang, tidak, memang sudah ada syubhat-syubhat seperti ini. Ya, barakallahu fikum. Ini lebih memudahkan kita untuk langsung ya apa tatkala kita menemui kalimat-kalimat seperti ini ada di lapangan, di masyarakat. Ya, barakallahu fikum. Nah, naqul, kita katakan, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Subhanallah, Maha Suci Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taj'alu hukma tawaq, taj'alu hukma tawghut midla ya, hukmillah. Ya. Engkau menjadikan ya barakallahu fikum hukum tauhid ya seperti hukum Allah ya ini kata Syekh subhanallah engkau menjadikan hukum ya tauhid seperti sama seperti hukum Allah kedudukannya sama bagimu hukum tauhid itu dengan hukum Allah ya barakallahu fikum na'am ya tahkimu syar'illahi hada ibadatu lillah azza wa jalla. Berhukum dengan syariat Allah ini merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya apa? Yang namanya ibadah kedudukannya tinggi. Ya, apabila kita berhukum dengan hukum Allah, kita sedang beribadah ini kepada Allah. Sedang apa? Mewujudkan kewajiban kita sebagai seorang hamba untuk berubudiyah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Kemudian hak Allah Subhanahu wa taala untuk diibadahi ini engkau samakan ya dengan hukum yang dibuat oleh manusia, engkau juga beribadah kepada hukum yang dibuat oleh manusia. Ya, ini sama contohnya seperti kesyirikan. Ya. Barakallahu fikum. Ya, na'am. Ya, dia apa? Dia beribadah kepada Allah, dia juga beribadah kepada selain Allah seolah-olah makhluk yang dia ibadahi tersebut sama kedudukannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Ya. Laisal qasdu minhu faqat halin nizaa'. Ya. Bukanlah tujuannya semata-mata menyelesaikan perselisihan. Jadi maksudnya engkau berhukum dengan hukum tersebut dengan hukum Allah bukan tujuannya sekedar menyelesaikan perselisihan, menyelesaikan masalah. Ya barakallahu, tapi ini juga rangkaian ibadah, ada nilai ibadah tatkala apa? Tatkala engkau ya menyelesaikan sebuah permasalahan, engkau ambil solusinya dari syariat Islam. Ini ibadah juga, ada nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya barakallahu fikum. Nah, ya. Al-qasdu minhu al-ibadatu bi tahkimi syar'illah subhanahu wa taala. Ya. Yang dimaksud dengannya adalah beribadah dengan berhukum pada syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fiik. Ini Syekh ingin menyadarkan syubhat tadi orang yang membawakan syubhat tersebut. Ya, bahwasanya kedudukan hukum Allah Subhanahu wa taala ini di atas segala-galanya bahkan memiliki nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan hanya sekedar ya cari-cari ya, coba-cobalah. Ini ingin menyelesaikan masalah. Wah, ini cocok kayaknya ini. Ya, barakallahu. Seperti orang-orang yang apa? Yang mencomot-comot dalil untuk membenarkan apa? Perbuatannya. Ya, jadi dia melakukan suatu perbuatan, contoh misal perbuatan bid'ah. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya jadi ini kan bagaimana dia cara berhujah? Ya, dia cari-cari dulu. Ya, mana tidak nemu di Al-Qur'an, dia cari dalam hadis, tidak ketemu di hadis, dia cari di atsar, ya, barakallahu fikum, tidak ketemu juga, cari ucapan ulama yang terkini. Tidak ketemu juga, cari. Ya, yang penting ada ulamanya. Mau siapapun dia, enggak peduli. Yang penting sosok ulama sudah dia wakan. Dia sampaikan kepada masyarakat. Ya. Barakallahu fikum. Misalnya, ala Al-Qardawi misalnya. Ya, itu ulama. Insyaallah. Bersandar dengan apa? Ulama yang tidak jelas, barakallahu fikum. Nah, ya, barakallahu fikum. Baik. Nah. Kemudian, ya, kata beliau, hafizahullah taala, wa tahkimu ghairihi syirkun, dan berhukum dengan selain syariat Allah Subhanahu wa taala adalah kesyirikan. Ya, berhukum, ya, barakallahu fikum, dengan selain syariat Allah Subhanahu wa taala adalah kesyirikan. Ya, wa syirku fi ta'ah wa syirku fil hukm. Ya, jadi kesyirikannya apa? Kesyirikan di dalam ketaatan dan kesyirikan dalam berhukum. Ya, ada double jadi nilai kesyirikan di dalamnya. Ya. Bagaimana dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Dia lebih taat kepada hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi syirik. Kemudian apa? Dia tidak mau berhukum dengan syariat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Dia lebih baik berhukum dengan hukum yang dibuat oleh manusia. Syirik. Ya, sudah tidak taat, tidak mau mengambil hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, double nilai kesyirikannya. Ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala, kesyirikan dalam ketaatan dan kesyirikan dalam berhukum. Barakallahu fikum. Nah, ya. Maka ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, ini perlu kita waspadai, barakallahu fikum. Ya, berhukum berkeyakinan bahwasannya ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah sebuah pembatal keislaman, sebab-sebab kemurtadan, barakallahu fikum. Baik, sekarang kita akan wujudkan dalam contoh. Ya, contoh misal. Ya. Yang pertama, barakallahu fikum. Seperti, ya ini sudah kita bahas pada pembatal-pembatal yang lalu. Ya. Seorang, ya, ingin mencari solusi permasalahannya itu apa? Ingin di barakallahu fikum, hajatnya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Sehingga apa? Ya, cara dia agar hajatnya terwujud apa? Dia mencari wasilah perantara doanya. Ya. Barakallahu fikum. Dia berhukum kepada orang yang mengajarkan akan hal itu. Kamu kalau ingin barakallahu rezekimu lancar, usahamu lancar, ya barakallahu fikum, datang ke kuburan wali fulan. Minta di sana. Karena itu orang saleh, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Barakallahu fikum. Oh, seperti itu. Itu toh hukumnya. Begitu toh solusinya. Ya, barakallahu fikum. Nah, sampai pada tingkatan keyakinan, bukan hanya sekedar kejahilan, bukan hanya sekedar karena hawa nafsu, tapi betul-betul dia sampai pada keyakinan, keimanan bahwasanya itu dia yakini bahwasanya itulah cara agar hajatku dikabulkan. Bukan dengan meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Nah, atau kamu boleh pilih. Boleh minta langsung sama Allah atau boleh juga apa? Minta kepada orang saleh yang ada di kuburan tersebut. Ya, barakallahu fikum. Nah, sama saja hukumnya. Sama saja keadaannya. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, dia memposisikan bahwasanya meminta kepada Allah dan meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu sama saja. Itu bukan suatu kesalahan. Itu bahkan solusi. Ya, barakallahu fikum. Sekarang lihat dirimu, ini syubhat. Kamu sekarang orang apa? Penuh dengan dosa, penuh dengan maksiat. Apa pantas kamu minta langsung sama Allah? Malu. Ya. Maka lebih baik kau jadikan wali ini sebagai wasilah. Wali ini orang yang saleh, orang yang Masya Allah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, minta kepadanya. Barakallahu fikum. Nah. Ya, jadi posisi yang bisa dikategorikan sebagai orang yang murtad, posisi yang orang yang ngasih tahu tadi. Ya. Barakallahu fikum. Dia memberitahukan ini hukum, ada dua hukum. Boleh minta langsung, boleh minta ke orang yang ada dalam kuburan tersebut, mayit yang ada di kuburan tersebut, sama saja kedudukannya. Ya, barakallahu fikum. Kemudian, ini contoh yang pertama, jelas ya. Ini insya Allah jelas. Ini masuk kategori kesyirikan. Barakallahu fikum. Contoh yang berikutnya, barakallahu fikum. Nah, ini sering juga terjadi di sekitar kita. Ya, dan kita berhusnudzon kepada saudara-saudara kita mungkin. Ya, kalau ada di antara keluarga kita, ada di antara masyarakat kita, kita berhusnudzon mungkin karena kejahilan mereka yang butuh nasihat. Barakallahu fikum. Ya, atau karena hawa nafsu mereka. Ya, barakallahu fikum. Ya, coba contoh. Mereka, barakallahu fikum, ya, mengatakan bahwasannya boleh seorang itu tidak berjenggot. Ya. Yang jenggot silakan, yang gak berjenggot juga boleh. Ini sah-sah saja. Ya. Cukur rapi, bahkan itu lebih bagus di zaman sekarang. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini hati-hati. Ya. Ya, kalau sampai ada keyakinan bahwasanya itu hukum itu lebih bagus, ya, boleh, ya, ataupun menyamakan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, ya, barakallahu fikum, maka apa? Hati-hati, ini sebab kemurtadan, jalan untuk kemurtadan. Ya, menganggap bahwasanya manusia kan membuat hukum, misalnya aturan-aturan di barakallahu fikum, ya, di kantor misalnya, tempat itu, di tempat kita bekerja. Ya, peraturannya, ya. Lebih bagus mencukur jenggot lebih rapi. Ya, barakallahu fikum. Daripada, ya, kalau kamu mau biarkan jenggot, ya sudah, di luar saja, jangan kerja di sini. Ya, barakallahu fikum. Ya, kalau ada yang berfatwa ini karena ini juga bagian daripada apa ibadah, ini juga hukum. Hukum kita lebih pantas pada hari ini dibandingkan dengan hukum yang Allah Subhanahu wa taala buat. Ya. Apa enggak malu kamu jenggotan gitu lebat, ya, datang ke tengah-tengah masyarakat. Ya, sekarang solusinya ya harus rapi itu. Jenggotnya harus dicukur rapi. Barakallahu. Kemudian berikutnya apa? Masalah isbal. Ya, ini hati-hati juga. Ya, barakallahu. Allah Subhanahu wa taala telah katakan atau Nabi alaihi salatu wasallam telah sabdakan bahwasanya apa yang di bawah mata kaki itu di dalam neraka. Ya, ancamannya neraka. Ya. Maka kalau ada yang mengatakan barakallahu fikum, boleh-boleh saja. Ya, celana di bawah mata kaki, di atas mata kaki, silahkan. Tapi yang lebih pantas pada hari ini, ya di bawah mata kaki. Masa kamu mau naikkan celanamu di atas mata kaki, emang kebanjiran. Ya, barakallahu fikum. Dia sampai pada tingkatan meyakini, ini adalah solusi. Ini adalah apa? Hukum yang terbaik di zaman ini daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ini hati-hati. Dan ini ada di sekitar kita, barakallahu fikum, kalimat-kalimat, statement-statement ataupun barakallahu fikum, ya, pembicaraan-pembicaraan seperti ini. Tentunya sekali lagi kita berhusnuzon kepada mereka, mungkin kurangnya ilmu, ya, barakallahu fikum, nasihat belum tersampaikan secara baik kepadanya dan seterusnya, barakallahu fikum. Nah, sehingga butuh untuk kita nasihati. Ya, barakallahu fikum. Kemudian contoh yang berikutnya. Ini juga sering terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, barakallahu fikum. Masalah hijab syar'i. Ya, hijab syar'i. Ya. Apalagi sampai berniqab. Baju, ya, misalnya para ummahat, bajunya hitam-hitam. Ya, barakallahu fikum, gelap, pakai cadar lagi. Ya, barakallahu fikum. Sampai ada yang meyakini, oh itu budaya Arab. Ya, hukum yang terbaik hari ini ya, bagian biasa-biasa sajalah wanita itu. Ya, itu yang lebih pantas, yang lebih cocok. Ya, di zaman ini dibandingkan harus seperti itu. Ya, apa tidak malu? Ya, apa barakallahu fikum, na'am, apa bisa bergaul dengan pakaian seperti itu? Ini solusi yang terbaik. Ya, barakallahu fikum. Dan boleh-boleh saja, ya, untuk membuka jilbab, membuka hijab, ya, barakallahu fikum. Nah, ya, statement-statement seperti itu, barakallahu, ini rawan akan apa? Akan menjerumuskan seseorang, barakallahu fikum, keluar daripada Islam. Tentunya, man i'taqada, barang siapa yang meyakini, memiliki keimanan akan hukum itu. Ya, barakallahu fikum. Ya, sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, perlu penting kita nasihati. Ya, kita katakan berhijab ini kan syariat Allah. Allah yang katakan sendiri, Nabi SAW yang menganjurkan, masa kamu bilang tidak pantas, tidak relevan lagi untuk digunakan, dipakai di zaman sekarang ini, bahkan boleh untuk apa? Berbuka membuka hijab, barakallahu fikum. Ya, engkau berhukum dengan hukum yang dibuat oleh manusia. Ya, barakallahu fikum. Namanya hati-hati. Ya, engkau merendahkan, melecehkan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Kalau memang engkau belum mampu, maka jangan mencela. Ya, barakallahu fikum. Belum mampu mungkin membiarkan lihiyahnya, belum mampu barakallahu fikum, na'am, menurunkan celana mengangkat celana di atas mata kaki, tapi jangan meyakini ini lebih baik daripada apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ya, barakallahu fikum. Nah. Ya. Ya. Apalagi ada segmen yang sering kita dengar apa? Yang penting kan hatinya. Ya. Subhanallah. Ya, barakallahu fikum. Ya. Hati itu adalah raja. Ya. Ini pelajaran yang sering kita sampaikan faedah daripada Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah. Hati itu adalah raja. Jadi, anggota tubuh ini bergerak, yang menentukan hati. Ya. Yang menggerakkan itu hati. Kalau engkau malas berhijab, engkau malas menaikkan celana di mata kaki, ya, dari semata kaki, itu apa? Apakah yang penting hatinya? Berarti hatimu apa? Hatimu berkarat. Hatimu itu sedang sakit. Buktinya apa? Engkau berat mengamalkan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa tolak ukurmu mengatakan maksudnya yang penting hatinya? Biasanya orang yang mengatakan gini, yang penting hatinya maksudnya apa? Muamalahnya baik, yang penting bertetangga, yang penting ya beradab, bermuamalah. Maksudnya mungkin itu. Ya, barakallahu fikum. Padahal adab akhlak yang utama itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kepada Allah Subhanahu wa taala saja kamu berat melakukannya, ya. Adapun kepada manusia, ya, itu hanya sekedar apa? Ya, barakallahu fikum, apa? Perwujudan yang bukan tulus ikhlas dalam hati ini. Ya, barakallahu fikum. Tidak terangkat menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mendapatkan pahala ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Uang salat aja enggak. Ya, barakallahu fikum. Naam. Walaupun dia muamalahnya masyaallah dengan masyarakat sangat bagus, salat tidak pernah, ya. Apabila apakah orang seperti ini dikatakan sebagai berakhlakul karimah? Tidak. Ya. Ingat, hati itu adalah raja di antara seluruh anggota tubuh. Apabila anggota tubuhnya ingin tahu hatinya itu sehat ataukah sakit, maka lihat bagaimana pergerakan anggota tubuh kita. Ya, barakallahu fikum. Nah. Baik, kemudian ikhwan fillah rahimahumullah, Syekh Shalih Fauzan hadzalahullah taala menyebutkan sisi pendalilan daripada statement beliau ini, barakallahu fikum. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Asy-Syura, ya, ayat ke 21, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, am lahum syuraka'u syara'u lahum min ad-din ma lam ya'dzan bil ma lam ya'dzan bihi Allah. Ya. Nah. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah bagi mereka memiliki sekutu, ya, yang membuat syariat bagi mereka? Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang membuat syariat untuk mereka? Ya, barakallahu fikum. Min ad-din, dari agama ini, ma lam ya'dzan bihi Allah, yang tidak Allah Subhanahu wa taala izinkan. Ya, barakallahu fikum. Ini artinya kan apa? Artinya kan Allah, barakallahu fikum, pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala ini maksudnya apa? Untuk melarang, untuk barakallahu fikum, apa? Menyalahkan orang-orang yang apa? Menjadikan sekutu-sekutu, adanya sekutu-sekutu bagi Allah untuk mengambil hukum darinya. Ya, barakallahu fikum. Kemudian di surat Al-An'am ayat ke-121 Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun." Dan apabila kalian mentaati mereka, sungguh kalian telah berbuat syirik. Ya, apabila kalian mentaati sekutu-sekutu tadi untuk mengambil hukum dari mereka, ya, kalian telah berbuat syirik, barakallahu fiik. Nah, kemudian di surat At-Taubah ayat ke-31 Allah Subhanahu wa taala katakan, "Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillahi wal masiih ibn Maryam." Ya. Mereka menjadikan orang-orang yang berilmu di antara mereka dan ahli ibadah mereka arbaban, sebagai tuhan-tuhan, ya, min dunillah, selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Mereka jadikan orang-orang berilmunya mereka, orang-orang ahli ibadahnya mereka, barakallahu fiik, itu sebagai rob. Artinya mengambil hukum dari mereka daripada dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengambil hukum dari ahli ilmu, ahli ibadah, dari makhluk, dari orang-orang yang lebih percaya, lebih ridha, lebih senang, lebih yakin, maksudnya hukum yang dari mereka ini lebih pantas daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wal Masih ibn Maryam, dan juga, ya, barakallahu fikum, mereka mempertuhankan, ya, Al Masih ibn Maryam, ai Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ini contoh konkret yang terjadi di kalangan umat Nasrani, barakallahu fikum. Nah, ila qawlihi, sampai firman Allah Subhanahu wa taala, subhanahu amma yusyrikun, maha suci Allah Subhanahu wa taala dari segala sesuatu yang mereka sekutukan. Ya, berarti mengambil hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala itu juga bagian daripada kesyirikan, bagian daripada pembatal keislaman. Ya, barakallahu fikum. Ikhwani fi din rahimakumullah, maka kita harus berhati-hati, ya, dalam berstatement, dalam berkeyakinan. Sehingga butuh apa? Butuh ilmu, butuh belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah hari ini kita mengenal pembatal-pembatal keislaman yang ini penting untuk kita jauhi. Ya, barakallahu fikum. Nah, kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, fasammahu syirkan, maka Allah menyebut, ya, cara tadi, ritual tadi sebagai kesyirikan. Ya, barakallahu fikum. Falladhi yusawwi bainal hukmillahi wa hukmit taghut, yaitu apa? Ya, maka orang-orang yang menyamakan, ya, yusawi, menyamakan antara hukum Allah dan hukum taghut, ya, barakallahu fikum, maka Allah sebut sebagai orang yang melakukan kesyirikan, menyamakan hukum Allah dan hukum taghut. Ya, dari tadi kita sebut taghut itu bagaimana sih maknanya? Maka ini Syekh Shalih Fauzan menjelaskan. Wa taghut al-muradu bihi, dan taghut, ya, yang dimaksud dengannya adalah, ya, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, kullu hukmi ghairi hukmillah, setiap hukum selain hukum Allah. Jadi yang namanya taghut itu ada hukum, ya, berhukum selain daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Hukum yang diciptakan oleh manusia, itu bahasa mudahnya. Ya, itu taghut. Hukum yang diciptakan oleh manusia yang menyelisih hukum Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Sawa'un, sama saja. Qawaidul badiyah, sama saja apakah hukum tersebut adalah diambil dari adat istiadat, ya, orang pedalaman, ya, barakallahu fikum, au anzimatul kuffar, atau peraturan-peraturan orang-orang kafir, ya, apakah hukum itu diambil daripada peraturan-peraturan orang kafir, ya, barakallahu fikum, au qawaninul faransi au al inglizi, atau undang-undang qawanin, ya, undang-undang, ya, dari negara Prancis dan Inggris, ya. Nah, ini disebut secara khusus dua negara ini karena memang dua negara ini, ya, sering, ya, apa, menyudutkan kaum muslimin. Ya, barakallahu fikum. Contoh Prancis, dan tidak sedikit dari kalangan orang-orang Inggris dan orang Prancis yang masuk Islam. Jadi Syekh mengambil contoh ini karena ada masukan-masukan seperti itu, mungkin dari tulap-tulapnya dari kalangan orang Perancis, orang Inggris. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, jadi ikhwan fillah rahimakumullah, salah satu peraturan yang ketat di Perancis itu enggak boleh pakai niqab. Bahkan sekarang ya, barakallahu fikum, akan dicanangkan apa, wanita itu harus tidak boleh pakai hijab. Ya, nah ini sering keras ini orang Perancis. Padahal di negeri Perancis banyak orang-orang yang keturunan muslim dari Afrika Utara, ya, datang dari Maghrib, dari Maroko, datang dari Aljazair, barakallahu fikum, datang dari Libya, ya, barakallahu fikum. Naam, di bagian Afrika bagian utara mereka mengadu nasib di barakallahu fikum di Perancis. Ya, naam, sehingga mencegah mereka untuk menjalankan keislaman mereka. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya. Nah, ini sering dapat pengaduan seperti ini. Demikian pula Inggris, ya. Nah, apabila ingin membenarkan undang-undang yang dibuat oleh negara Perancis, negara Inggris, maksudnya ini mewakili negara-negara barat yang tentunya berhukum daripada, selain daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Au adatul qabail, atau adat istiadat para suku-suku, kabilah-kabilah. Ya, ini juga apabila membenarkan ya hukum ini, menjadi juga taghut. Ya. Kullu hadza taghutun. Semua ini adalah taghut. Itu apa? Hukum selain daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa kadza tahkimul kuhan. Dan juga demikian juga berhukum dengan apa? Para dukun. Ya, barakallahu fiik. Nah, ya, sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, hukum yang selain daripada hukum Allah Subhanahu wa taala, maka ini disebut dengan taghut. Ya, barakallahu fiikum. Ya. Mungkin sudah mulai ada yang terbetik dalam benak kita, ya. Wah, berarti Ustaz, kita ini di Indonesia nih. Ah. Ya, berarti Indonesia ini negeri taghut. Ya. Barakallahu fikum. Tunggu dulu. Ya, sabar. Ya, barakallahu fikum. Nah, maka ulama telah menjelaskan bagaimana kategori negara tersebut dikatakan negara muslimin. Ya, barakallahu fikum. Termasuk negara Islam. Ya, pemimpinnya pemimpin kaum muslimin, harus berbaiat dengan pemimpin kaum muslimin tersebut. Ya, barakallahu fikum. Ya, kita bisa melihat bagaimana negeri ini terbentuk. Ya, negeri ini dibangun didasari dengan apa? Pancasila. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, kita ketahui barakallahu fikum, ya, di antara sila-sila ataupun dari kelima sila yang ada dalam Pancasila itu, ya, muncul tidak jauh ataupun sesuai dengan nas-nas Al-Qur'an. Ya, barakallahu fikum. Kita ambil contoh misalnya sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Barakallahu fi. Ini mencerminkan apa? Ya, ada dalilnya apa? Surat Al-Ikhlas. Ya. Menjadikan Allah Subhanahu wa taala Rabb yang satu. Ya. Yang salah dari mana? Yang menjadikan Tuhan itu ada tiga. Itu kan enggak sesuai sebenarnya. Padahal negeri ini negeri muslimin. Ya, barakallahu fikum. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila yang kedua. Di antara dalil, ya, yang mencocoki sila ini barakallahu fikum adalah apa? Ya, firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unta waja'alnakum syu'uban wa qabaila, ya, lita'arafu. Ya, surah Al-Hujurat ayat ke-13. Ya. Wahai segenap manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari laki-laki dan wanita, ya, kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, ya, dan bersuku-suku untuk saling mengenal, ya, barakallahu fikum, saling menjadi seorang manusia yang beradab, ya, barakallahu fikum. Nah, kemudian persatuan Indonesia, ya, barakallahu fikum, innamal mu'minunal ikhwah, ya, surat Al-Hujurat juga ayat ke barakallahu fikum 90 kalau tidak salah. Nah, ya, ini sesungguhnya, ya, kaum mukminin itu bersaudara, persatuan, ya. Demikian pula sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, ya. Di antara dalilnya surat Asy-Syura, ya, Allah Subhanahu wa taala katakan wa amruhum syura bainahum. Ya. Dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah. Ya. Barakallahu fikum. Nah, kemudian sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Allah Subhanahu wa taala katakan di surat Nahl di ayat ke-90, Allah katakan innallaha ya'murukum bil 'adl. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk berbuat adil. Ya, masyaallah. Ya. Lima sila ini bersumber dari mana? Dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kemudian lihatlah bagaimana negeri ini, barakallahu fikum. Mayoritasnya kaum muslimin. Pemerintahnya pemerintah kaum muslimin, presidennya orang yang salat. Presidennya menghidupkan syiar-syiar Islam. Ya. Dan di antara undang-undang yang ada undang-undang ya, perkawinan yang bersumber daripada Islam. Ya, waris bersumber daripada Islam. Ya, barakallahu fikum. Nah, adapun hukum-hukum yang lainnya, ini kan sistem yang telah ada sejak dulu, yang insya Allah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya lama-lama bisa dirubah. Ya, barakallahu. Secara zahir kita lihat tidak ada statement daripada pemerintah kita mengatakan bahwasanya hukum undang-undang ini lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, belum pernah kita mendengar statement seperti itu secara jelas, secara tegas, penuh keyakinan. Ya, barakallahu fikum. Sehingga sekali lagi ikhwani fillah rahimakumullah, walhamdulillah negeri kita Indonesia negeri kaum muslimin. Ya, barakallahu fikum. Dan tidak ada pengalihan ya, keyakinan bahwasanya hukum Allah Subhanahu wa taala itu kalah daripada hukum yang dibuat oleh manusia. Tidak ada keyakinan akan hal itu. Ini husnudzon kita kepada pemerintah kita, barakallahu fikum. Ya, sehingga ikhwani fillah rahimakumullah, tidak boleh ya kita mengatakan Indonesia itu negeri tauhid. Ya, barakallahu fikum. Nah, sama seperti negeri kafir, tidak bisa. Ya, barakallahu fikum. Nah. Ya. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah. Falladhi yaqul, maka orang yang mengatakan innahuma sawa'un, ya sesungguhnya kedua hukum ini sama saja, kafirun kafir, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Ya. Wa ashaddu minhu man yaqul, dan yang lebih parah lagi dari itu, dari yang orang yang mengatakan apa, yang mengatakan hukum Allah dan hukum manusia itu sama saja, yang lebih parah dari itu apa, yang mengatakan, orang yang mengatakan innal hukma bighairi ma anzalallahu ahsanu min al hukmi bima anzalallah, sesungguhnya hukum selain daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan itu lebih baik, lebih bagus daripada hukum yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Hada asyad, ini lebih parah. Kalau yang menyamakan saja kafir, apalagi apa? Yang menjadikan hukum manusia itu lebih bagus daripada hukum Allah. Jelas kekafiran. Ya, barakallahu fikum. Ya. Difahami ya? Yang menyamakan saja kafir, apalagi apa? Yang memposisikan hukum manusia lebih bagus daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, falladhi yaqul. Ya, maka orang yang berkata annasu ma yasluh, annasu ma yasluh lahum al-yawma illa hadhil hila illa hadhil anzimati. Ya, barakallahu fikum. Nah, manusia tidaklah cocok ya bagi mereka pada hari ini kecuali ya peraturan-peraturan ini, peraturan-peraturan hukum-hukum yang dibuat oleh manusia. Ya. Ma yasluhu lahum asy-syar'u, ya. Syariat tidak cocok lagi bagi mereka. Syariat Islam tidak cocok lagi bagi mereka. Asy-syar'u ma yutabiqu li hadzal zaman. Syariat Islam itu sudah tidak sesuai dengan zaman ini. Ya. Wala yusayirul khabara. Ya. Dan tidak sejalan dengan peradaban. Ya. Ma yasluhu illa tahkimul qawanin. Ya. Tidaklah cocok kecuali apa? Ya, hukum syariat Allah Subhanahu wa taala tidaklah cocok kecuali berhukum dengan kawanin undang-undang yang dibuat oleh manusia. Ya. Wa musayaratul alam, dan undang-undang yang dibuat oleh manusia ini selaras dengan kondisi dunia pada hari ini. Ya, barakallahu fikum. Takunu mahakimuna mithla mahakimil alam. Ya, barakallahu fikum. Ya. Nah. Jadi, ya, barakallahu fikum, ya, peradilan-peradilan kita ini, ya, kita jadikan seperti peradilan-peradilan yang ada di dunia. Ya. Maksudnya apa? Kalau kita ingin mengadili seseorang, maka kita ikuti peradilan-peradilan yang sudah dibuat sama orang-orang di dunia ini. Apakah dari negeri kufar, apakah dari negeri majus. Ya, kita contoh saja. Nah, itu maksudnya. Ya. Hada ahsanu min hukmillah. Ini lebih baik daripada hukum Allah. Kata Syekh Shalih Fadlan, hada asyaddu kufran min alladhi yaqul inna hukma Allah wa hukma ghairihi mutasawiyan. Sesungguhnya, ya, barakallahu fikum, hukum Allah Subhanahu wa taala dan hukum selain Allah Subhanahu wa taala sama saja. Maka ini jelas kekafirannya, barakallahu fikum. Ini orang yang mengatakan hukum manusia lebih baik daripada Allah, itu barakallahu fikum lebih parah keadaannya daripada orang-orang yang mengatakan menyamakan hukum Allah Subhanahu wa taala dengan hukum manusia walaupun sama-sama kafir. Ya, barakallahu fikum. Nah, amma idza hakama bi ghairi ma anzalallahu li hawa fi nafsihi. Ya, ini pengecualian. Ya, ini pengecualiannya, ya. Adapun bila seseorang, ya, berhukum dengan selain hukum yang Allah Subhanahu wa taala turunkan disebabkan karena apa? Karena, ya, hawa nafsu yang ada pada dirinya. Ya, barakallahu. Karena ada hawa nafsu, bukan keyakinan, ya, bukan karena sebuah kepercayaan, tapi karena hawa nafsunya. Contoh misal, ya, barakallahu fikum, na'am, ya, dia tidak mau memakai hijab tadi. Ya, barakallahu fikum, karena apa? Karena mungkin hawa nafsunya mengatakan, ya, malu, masih malu. Ya, ini terkecualikan. Ya, barakallahu fikum. Na'am. Au jahlin bima anzalallah, atau dia bodoh, jahil dia terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, enggak paham dia terhadap syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ya'taqidu anna hukmallahi huwal haq. Dalam keadaan apa? Dia meyakini bahwasanya hukum Allah Subhanahu wa taala adalah yang benar. Ya, walaupun dia tidak belum bisa melakukannya. Ya, ini maksudnya. Ya, karena hawa nafsunya tadi. Wa huwal wajib, dan hukum Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk ditunaikan. Dia yakin akan hal itu. Fahada fa'ala kabiratan min kabair dunub wa dhalika kufrun duna kufrin. Ya, maka yang seperti ini, orang yang seperti ini, maka orang ini telah melakukan dosa besar dari dosa-dosa besar yang ada. Wa dhalika kufrun duna kufrin. Maka statusnya ini adalah kekafiran di bawah kekafiran. Kekafiran yang belum membuat dia murtad. Ya. Nah, belum membuat dia murtad. Atau bahasanya syirkul asghar, ya, kesyirikan yang kecil, ya, yang belum membuat dia murtad, kufrun duna kufrin, ya, dia masuk kategori dosa-dosa besar. Ya, barakallahu fikum. Ya, ini, ya, barakallahu fikum, ya, orang yang terjatuh yang bisa murtad adalah orang yang meyakini bahwasanya hukum Allah Subhanahu wa taala dengan hukum manusia sama saja, terserah mau ngambil yang mana. Atau lebih parah lagi, orang yang meyakini bahwasanya hukum manusia lebih bagus daripada hukum Allah. Jelas kekafirannya. Tapi orang yang berhukum dengan hukum selain Allah dalam keadaan mengikuti hawa nafsunya, bahkan dia meyakini hukum barakallahu fikum Allah lebih bagus dan wajib untuk dia lakukan, tapi dia belum bisa melakukannya, maka dia ini kategorinya dia melakukan dosa besar. Ya, bukan kategori barakallahu fikum, ya, kafir, murtad, keluar daripada agama Islam. Baik, ya. Wallahu taala alam syawab. Ya, dengan ini kita telah menyelesaikan barakallahu fikum pembatal keislaman yang keempat, dan insyaallah taala pada pertemuan yang berikutnya kita lanjutkan pada pembahasan pembatalan keislaman yang kelima bidzillah taala. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.